Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam program Penyujuk Hati bersama tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Sumatera Utara. Kita telah sampai pada ayat 16 dari surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabim minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ayat ini masih terkait erat dengan kisah perang Badar, diantaranya pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada umat yang beriman, apabila kita bertemu dengan orang-orang kafir, maka kita jangan membelakangi atau mundur takut menghadapinya. Dan di sini ada dua pengecualian, boleh mundur apabila dengan dua tujuan, yang pertama untuk siasat perang, yang kedua untuk bergabung dengan pasukan lain. Apabila dua hal ini dilakukan, maka itu walaupun hakikatnya mundur, tetapi bukanlah mundur yang tercela, tetapi merupakan strategi dalam peperangan. Kalau ada umat Islam yang mundur, lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah sangat murka kepada dia. Karena apa? Karena ini akan meruntuhkan, melemahkan semangat juang para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Komandan marah, Allah lebih marah lagi, dan di akhirat mereka berada di tempat neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar untuk mengomentari ayat 16 dari surah Al-Anfal ini. Silakan, Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Pembicaraan kita pada hari ini semakin menarik karena ibarat dalam sebuah cerita, Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan gambaran janji kemenangan yang akan dia berikan kepada pasukan muslim yang tetap berada di jalannya, maka di samping itu Allah juga memberikan semacam sugesti, semacam dengan sebuah ancaman bahwa kalau ternyata ada di antara pasukan muslim yang mencoba untuk melarikan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menindaknya dengan keras, yaitu di dalam keterangan ayat ini dikatakan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu kecaman atau satu ancaman yang paling keras selain daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya manusia saja kita sudah ketakutan karena mampu melakukan berbagai tindakan negatif terhadap orang lain. Konon lagi kalau murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan hanya satu manusia, jangankan hanya satu kampung saja, seluruh dunia ini mampu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah begitu murka dengan hamba-Nya. Nah, yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka keterangan dengan wa may yuwallihim, barang siapa yang mencoba untuk berpaling atau mundur. Kalau kita perhatikan di dalam keterangan Al-Qur'anul Karim, kita bisa menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang sikap orang-orang yang mencoba untuk berpaling dari ajaran agama ini. Ketika dalam firman yang lain Allah mengatakan, "Faman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang sudah diberikan pengarahan dan petunjuk dari Rasulullah, dari para rasul, dan ternyata dia masih juga a'rada 'an dzikri, berpaling daripada peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyusahkan. Begitu juga dengan keterangan Allah ketika memberikan satu kecaman yang sangat tegas, bahkan disertai dengan hukuman yang begitu dahsyat kepada penduduk kaum Saba, dengan mengatakan fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Ketika mereka berpaling daripada ajaran Allah, maka kami kirim kepada mereka air bah yang menghancurkan bendungan yang selama ini sangat-sangat mereka banggakan. Perlu diketahui bahwasanya kaum atau umat pertama yang membuat bendungan yang paling hebat dan paling kuat pada masa dahulu itu adalah kaum Saba, dengan bendungan yang terkenal dengan bendungan Ma'arib. Tapi dengan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dengan Sailal Arimi, dengan mengirimkan air bah yang begitu sangat hebat. Ini artinya apa? Bahwa dari berbagai keterangan, sikap untuk memalingkan diri secara etika itu sudah merupakan satu hal yang salah. Ketika Luqman memberikan pesan kepada anaknya, dia mengatakan wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan pipimu dari orang lain. Secara sikap dan sopan santun sudah merupakan hal yang sangat salah. Konon lagi kalau ternyata berpalingnya seseorang itu karena tidak ingin mendengar atau menerima ajaran-ajaran disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada umat Islam. Oleh karena itulah, kalau dipertanyakan kenapa orang-orang yang ingkar, orang-orang yang memalingkan dirinya baik dari peperangan ataupun dari tanda Allah Subhanahu wa taala diberikan kecaman yang sangat keras, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran tentang sikap-sikap ini adalah merupakan hal yang tidak disukainya. Iya, Ustaz Safiar, kalau kita melihat dua pengecualian di sini, karena ayat yang lalu telah membahas tentang bahwa berpaling dari perang itu dikecam. Dan di sini Allah memberi dua pengecualian, yaitu ada mutaharrifan liqital, harrafa yuharrifu tahrif, penyelewengan. Tapi maksudnya di sini hirfah, keterampilan atau strategi perang. Ada strategi perang atau juga ada usaha untuk bergabung dengan pihak yang lebih kuat, karena pihak yang berada pada waktu itu merasa tidak berkuasa, maka dia berpaling kepada pihak yang lebih kuat. Dua hal ini dibolehkan. Bagaimana kita mengembangkan pemahaman strategi perang atau strategi menghadapi hidup yang bergejolak dan berkecamuk ini, atau strategi bisnis supaya kita tetap eksis di dalam kompetisi yang begitu persaingannya begitu dahsyat. Nah, ini kan perlu. Ini kan merupakan pelajaran yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa strategi atau kiat belajar yang sukses, kiat strategi bisnis yang sukses itu kan perlu dikembangkan. Bagaimana Ustaz Safiar melihat pentingnya strategi dalam mengarungi kehidupan berbisnis atau perang sekalipun? Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati maka kita mendapatkan dua pengajaran. Pada ayat yang lalu Allah tidak membolehkan kita ketika dalam keadaan perang untuk membelot dari gabungan, yaitu lari dari memerangi musuh. Ayat ini kalau kita angkat seperti yang diungkapkan Ustadz Zainal Arifin, bahwasannya Allah membolehkan kepada kita baik dalam bisnis, kompetisi dan yang lainnya, khususnya dalam hidup, wajar kalau seseorang itu memiliki strategi mundur, dalam artian kita mundur menuju ke depan itu 1000 langkah. Tapi kalau mundur kemudian hancur, ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam satu riwayat yang maksudnya, kalau hari ini lebih buruk dari hari yang lalu, maka termasuklah kita dari golongan orang yang merugi. Oleh karenanya di sini, mundur kita atau kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam kehidupan ini menjadikan motivasi kita ke depan, yeah, sebagai acuan supaya apa, kesuksesan itu dapat kita raih. Sehingga tidak ada lagi dalam kehidupan ini ada rasa apa, stres, kemudian depresi dan sebagainya. Karena apa? Kalau asas kita itu kalah, kemudian kita jatuh, otomatis kita akan lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mundur, kegagalan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mundur selangkah atau membelot dalam strategi sebagainya, maka mudah-mudahan apa yang kita raih pasti akan membuahkan hasil. Iya, jadi menarik dari yang diungkapkan oleh Ustaz Safiar, gagal dijadikan sebagai pelajaran. Walaupun mungkin kita menemukan bahwa kegagalan itu jangan salahkan Tuhan, ya kan? Mm-hmm. Jadikanlah itu kegagalan mungkin karena memang kita sendiri yang kurang maksimal. Yeah. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan pada beberapa strategi yang lalu, ada memaaf dan memaafkan. Jangan ketika kita gagal kita menyalahkan orang lain, tetapi mencoba memaafkan kesalahan orang lain. Itu merupakan strategi juga. Di samping lain, kita dengan senang dan suka hati memaafkan kesalahan orang, dan kita pun dengan senang dan suka hati meminta maaf apabila kita bersalah. Ini juga merupakan strategi bagaimana kegagalan itu menjadi pelajaran. Artinya apa? Maaf, minta maaf dan memaafkan supaya kita tidak gagal. Karena apa? Terkadang ada batu sandung yang mengganggu kita. Baik saja kita ada yang iri. Kullu zi ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang baik itu ada saja yang dengki. Apalagi kalau kita sudah berposisi salah. Tentu saja doa orang yang terzalimi oleh kesalahan kita itu dikabulkan Allah, sehingga menghambat kesuksesan dan keberhasilan kita. Di sisi lain juga kita menemukan, di samping apa yang dikatakan Ustaz Safiar yang menarik ini, kita juga menemukan bahwa ayat ini mengatakan ketika kita berada pada rel Allah, maka Allah akan membantu kita. Tetapi ketika kita berada di luar dari rel yang dibenarkan Allah, yakinlah murka Allah akan bersama dengan kita. Dan ini tentu saja sangat sangat dahsyat dan sangat merugikan di dalam strategi bisnis, dalam strategi meraih kesuksesan, dalam strategi hidup bermasyarakat. Jadi tetap saja kalau saya lihat, keyakinan kepada Allah dan berjalan pada rel yang diinginkan oleh Allah merupakan strategi baik dalam bisnis, dalam belajar, dalam meraih kesuksesan, dalam hidup bermasyarakat. Di samping juga kata Safiar, belajar dari kegagalan. Mungkin Ustaz Mardana bisa menambahkan bagaimana strategi yang diinginkan oleh ayat ini. Iya, sangat menarik sekali apa yang tadi Ustaz-Ustaz sudah sampaikan. Satu hal yang penjelasan yang ingin saya tambahkan adalah bahwa seseorang harus betul-betul memahami hakikat perjuangan hidupnya. Iya. Apakah hakikat perjuangan hidup seorang muslim? Tentunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berangkat daripada pemahaman seperti ini, maka sebenarnya ketika dia sudah berusaha untuk mencapai ridha Allah, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan kemenangan di dalam kehidupannya, sudah mendapatkan kesuksesan, apa yang diinginkannya sudah didapatkan. Nah, bagaimana seandainya ternyata ketika dia berusaha dan ternyata masih belum berhasil, satu pemahaman lain yang harus kita pahami dengan baik adalah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan dan ternyata itu misalnya kita masih kurang beruntung, masih kurang begitu sukses, pahamilah bahwa ternyata ini mungkin satu motivasi bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kalau ternyata juga tidak mendapatkan, pahamilah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik yang dia harus dia berikan kepada kita. Iya, menarik yang dinyatakan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwa ketahui hakikat dari perjuangan hidup Anda. Ketahui Anda hidup ini untuk apa. Itu kan menarik. Jadi jangan sampai berpikir saya mau kaya. Kaya setelah kaya mau jadi apa gitu, ya kan? Saya harus memiliki ini. Setelah memiliki ini mau jadi apa? Camkan dan yakinlah bahwa kita ini sebenarnya sudah kaya. Dengan fasilitas yang diberikan Allah, kita ini sudah memiliki. Tetapi karena Allah bersifat maha kaya dan tidak masalah bagi kita yang sudah kaya untuk menjadi lebih kaya, dan tidak salah pula bagi kita yang sudah memiliki ilmu untuk lebih memiliki ilmu, karena kata Ustaz Safiar, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, berarti kita merugi. Harusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari depan, masa depan lebih baik dari hari ini. Jadi kekayaan kita bagaimana bisa bertambah, ilmu kita bagaimana bisa bertambah, rezeki kita bagaimana bisa bertambah, itu bukanlah tujuan hidup. Tapi jadikanlah itu sebagai sarana hidup. Rezeki yang kita miliki kita jadikan sarana. Mudah-mudahan dengannya kita bisa berinfak, bersedekah. Dengan harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kita bisa haji dan bisa menghajikan orang. dengan ilmu yang kita miliki kita bisa menjadi hidup tenteram dan bisa menenteramkan orang. Tujuannya seperti kata Seperdana tadi, menggapai ridho Allah dan jauh dari murkanya. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Syafiar dan Perdana mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiar ya.